Mitra bisnis, sebagian pengusaha mengeluhkan soal tarif sertifikasi perangkat elektronik yang menggunakan sinyal radio frekuensi, seperti ponsel, laptop, atau modem 3G. Mereka menilai tarif ini terlalu mahal, dan akibatnya harga jual produk juga menjadi lebih mahal. Di ujung telepon sudah tersambung dengan Ketua Masyarakat Telematika Indonesia, Rusdi Rusdia. Pak Rusdi, apa komentar Anda? Peraturan sertifikasi itu bagus. Di seluruh dunia itu ada, di negara-negara lain juga ada. Tapi yang unik di Indonesia, yang menyebabkan biaya tinggi, itu adalah adanya redundancy, adanya tumpang tindih. Jadi kita diharuskan mengurus sertifikasi A dan sertifikasi B. Nah, semestinya cukup sertifikasi A saja. Alasannya kan waktu itu untuk menghilangkan pasar gelap, penyelundupan. Tapi akhirnya yang justru terkena dampaknya, yang memasukkan barangnya secara legal. Karena justru terkena aturan ini. Yang memasukkan barang secara black market atau illegal itu mungkin nggak perlu mengurus sertifikasi A atau B. Jadi kita yang keteteran. Tentu saja beban ekonomi biaya tinggi ini akhirnya pasti ke konsumen. Artinya tumpang tindih antara sertifikasi A dengan sertifikasi B. Ya, sertifikasi A dan sertifikasi B. Misalnya contohnya saya sebagai distributor dari satu merek. Bisa aja merek Dell, merek HP, merek apa aja lah, Lenovo. Nah, distributor prinsipal kita itu sudah mengurus sertifikasi A. Kenapa kok harus mengurus lagi? Jadi masing-masing importer harus mengurus lagi. Itu yang menyebabkan sertifikasi B. Jadi kita harus mengurus lagi sertifikasi B untuk apa? Padahal kita bisa menunjukkan sertifikasi A dari prinsipal kita. Nah, itu yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan tumpang tindih gitu. Antara sertifikasi A dan B. Kemudian, toko-toko di daerah itu juga pernah di Surabaya. Saya dengar di Milis itu dirahasia. Jadi toko-toko pun harus nanti ngurus sertifikasi B misalnya. Contohnya aja itu. Apa yang sudah asosiasi Anda lakukan terhadap masalah ini? Yang sudah dilakukan kita melalui asosiasi-asosiasi melobi agar sertifikasi B ini dihapuskan gitu. Juga kita berbicara dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri, kita berbicara dengan World Bank karena mereka punya satu studi mengenai bagaimana meningkatkan efisiensi dari industri di dalam negeri gitu ya. Dan masalah sertifikasi ini jelas menjadi barrier, menjadi suatu kendala apalagi bagi importer-importer yang tidak besar. Kalau aturannya sudah lama, mengapa baru sekarang dikeluhkan, Pak Rusdi? Sebetulnya sertifikasi itu berlaku untuk peralatan telekomunikasi sudah lama. Tapi sejak bulan November itu oleh Dijen Postel disosialisasikan kepada bea cukai. Padahal sekarang udah masanya konvergensi antara peralatan IT, notebook, dengan peralatan handphone. Semuanya sama, semuanya menggunakan frekuensi untuk komunikasi. Ada wifi-nya, ada LAN-nya, ada bluetooth-nya. Sehingga memang kita baru merasakannya itu sekitar bulan November gitu. Dan sejak itu pun segera kita protes. Cuma sampai sekarang belum ada jawaban. Surat kami ke Dirjen Postel sudah 2 bulan. Kita kirim sejak bulan Desember. Itu belum dibalas-balas juga, Pak. Demikian Rusdi Rusdia. Saya Dewi Sintawati.